Basaruhu te peningali Nabi ila sab itibaki maring langit sab itu iku saqibun iso nembus, saqibun iso nembus. Dan pandangan Nabi bisa melihat ila sab itibaki napa saqib. Qodamahu song kata qodamun berarti tasniyai napa qodamani nggih. Qodamahu utawi dramaan lorone Nabi. Nggih dramaan niku sikil sing isor jenenge napa wong Arab namanya qodam, qodam dadi kaki bagian bawah ini. Kodama huti delamaan lorone Nabi iku kobala iku ngambung-ngambung corong Jawa ngendus huma ing kodamaihi apa albairu unta fa'azala mongko iso ngilangi apa kodamahu fa'azala mongko iso ngilangi apa kodamahu iso ngilangi maing perkara istaka kang sambat istaka kang sambat apa bairu ing ma minal mihani sanging piro-piro mihnah piro-piro sikso wan nawaibi lan pira-pira musibah. Jadi debu atau tanah yang pernah diinjak Nabi, ya. Debu atau tanah yang pernah diinjak Nabi berarti bekas kodamahu apa? Bekas telapak kakinya Nabi. Niku nak unta berkesel dipekerjakan oleh majikannya atau sapi capek karena dipekerjakan majikannya digo ngluku, digo bajak. Niku pengobatannya itu cukup ngendus-ngendus apa yang pernah diinjak Kanjeng Nabi. Iku bahasa Arab napa? Qodamahu qabbalahu malba'iru fa'azala mashtakahu minal mihani wan nawai. Ya dadi walhasil bekas-bekase Nabi wae kewan wae tabarruk. Ya napa kewan wae tabarruk. Itu iki dadi madzhab ahli sunnah wal jamaah. Dadi tabarruk golek berkah asar iku ana wong unta wae golek-golek atau ngendus-ngendus apa-apa yang pernah diinjak Kanjeng Nabi dan kemudian itu bisa menghilangkan minal mihani wan nawaib kecapean-kecapean dan siksa-siksa di peteti majikane di siksa majikane ku hilang kabeh mergo ngendus bekas kodam yang diinjak oleh Rasulullah atau kodamu asaru kodami Rasulillah itu bahasa Arab bahwa kodamahu qabbalahu mal fa'iru fa'azala mashtakahu minal mihani wan nawaib. Delamaan untuk ngendus malah pingsan langsung kesemper. Wis kudisen diambung malah apa? Malah pingsan. Ya dadi di antara mukjizat Nabi apa? Qodamahu qabbalahu mal fa'iru fa azala mashtahanu minal mihani wan nawai. Amana bidobu, amana dadi iman, percaya bi iklan kenabiane Kanjeng Nabi apa adobu kewan to. Mbah mun namane iki kawu Arab, sing waran makna kawu Jawa. Wa salamatan uruk salam alihi ngatasi Nabi apa alas jaru pira-pira wit. Wa khotobat lan iso ngitopi ing Nabi apa alas jaru pira-pira watu. Kemana kenabiani Nabi bahkan diakui oleh hewan dop, oleh pohon dan oleh bebatu, bebatuan. Wa hanna ilaihi al-jithu hanina hazinin nati. Wa hanna lan dadi ngerintih. Ngerintih ku sambat manja ilaihi maring Nabi apa al-jithu apa wat, apa kayu. Kayu sing wis dipotong wong Arab namun jithun. Hani nahazinin kaya ngrintihe wong sing susah nadibin kang bengok-bengok masyhur terus Nabi dulu itu gak gaya blas dadi khutbah ya ana wit kurma nggih wit kurma diketok paham nggih terus diselehno ning mihrab ning imaman ya sudah Nabi naik di situ aja tidak gaya pakai apa mimbar dadi wis mau ditata ben posisi khotib lebih tinggi ketimbang yang dikhutbahi, jadi ono kayu loro, ya sudah diletakkan di situ, terus Nabi munggah untuk membuatkan gaya-gaya non, apa, jaga penampilan, buatkan. Singkat cerita, karena Nabi punya keluarga dari ibu, yaitu Bani Najjar, itu kan punya kecakapan bikin kayu, bikin mimbar, mulai dari Najjar, tukang batu, tukang kayu, paham ya? Singkat cerita, keluarga dari Nabi yang Bani Najjar ini, bikinkan mimbar, apa? Mimbar yang sekarang masih itu, mimbar Rasulullah itu. Nah, kemudian Nabi karena menghormati yang bikin, akhirnya Nabi khutbah di mimbar itu pas Jumat. Itu satu masjid dengar semua tangisan jizun tadi yang apa kayu yang diletakkan begitu saja mergo saiki gak diinjak Kanjeng Nabi, tidak digunakan lagi. Nangis sejadi-jadinya, satu masjid dengar. Terus mbek Nabi dirangkul, ya sudah kamu akan bersama saya di surga, terus lagi menang. Itu peristiwa itu yang dikenang oleh Imam di bab wahanna ilaihi jithu hanina hazinin natib. Jadi apa? Jith'un yang akhirnya ditinggalkan Nabi karena beliau sudah punya apa? Mimbar. Itu menangis sejadi-jadinya karena sekarang enggak diinjak Nabi, enggak dipakai Nabi. Lah peristiwa itu disaksikan satu masjid. Masjid apa? Wahanna ilaihil jith'u hanina hazinin nadim. Yadahu tawi tangan lorone Nabi. Yadahu te tangan lorone Nabi kutadharu iku dadi pertelo. Apa barokatuhuma, apa barokah yadaihi. Apa barokatuhuma, barokah yadaihi. Fil matomi ing dalam biro-biro panganan, wal masyaribi lan biro-biro minuman. Jadi banyak makanan yang seharusnya cukup orang 10, tapi nek kesentuh tangani Rasulullah bisa cukup untuk orang ratusan bahkan ribu. Minuman juga gitu, minuman sak gendhe nek disentuh Rasulullah cukup sekian ratus orang. Ijin apa yadahu tadharu barokatuhuma fil matomi iwal masyarib. Kalbuhu tawi atine Nabi utawi penggalih Nabi ulayaful ora tau lali apa kalbuhu walaya namulan ora tau sari apa kalbuhu walakin lil khidmati tapi ini selalu digo khidmah alat dawami ngatasnya terus menerus muraki buntur ingkang nginjen-nginjen maksudnya selalu siaga iling Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi penggalih Nabi ku buat nate sari selalu ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatnya Nabi malih in udhiya lamun den sakiti sapa kanjeng Nabi song kata ada terus mabdi majul napa udhiya in udhiya lamun den sakiti sapa Nabi yakfu mongko langsung nyepura sapa Nabi wala yu'aqib lan ora nyiksa sapa Nabi. Jadi Nabi kalau untuk pribadinya dihujat dikritik beliau yakfu wala yu'aqib mudah memaafkan wa in khusima lamun dipisahi sapa Nabi yasmut mongko meneng sapa Nabi wala yu'jabi lan ora jawabi sapa Nabi. Ora malah males miso koyo kowe ngene wis blas gak waro satu apa ambiyai. Oh malah ora trimo dipiso yo kowe sing ngawiti miso yo. Wis repot. Arfa'u utawi sikape Nabi ku dhuwur-dhuwure sikap ila asrofil maratib, maring derajat paling dhuwur. Dadi kamane segala etika sosial, segala tata krama, segala etika sosial, segala sopan santun publik iku Nabi di kelas terbaik. Bahasa Arab apa arfa'uhu ila asyrafil maratib. Jadi arfa ikut wazan afdol. Faham ya? Segala etika sosial, segala tatanan publik, segala sopan santun, Nabi semuanya di kelas arfa'uhu. Di kelas terbaik, paling tinggi. Ila asyrafil maratib. Maring derajat sing paling dhuwur. Wa inna kala ala khulukin azim. Fi rokbatin yang dalam satu kafilah la tambahi yang ora sayuk jopo rokbah qoblahu qoblan nabi wala batahu li rokibin gede wong sing numpak fi mokibin yang dalam kelompok minal malaikat isang malaikat ya fuku kang iso naik sopo rokib ala sairil mawakib ngalahno yang ngatasi semua kendaraan. Ketika mana Nabi kalau pergi itu dalam satu kendaraan yang dikawal para malaikat yang kendaraan itu gak akan ada tandingannya, maksudnya buruk kecepatannya dan konvoi malaikatnya itu enggak akan tertandingi. Ketika buruk terbang itu kan tidak sekedar buruk, ada Jibril, ada Mikail, ada banyak. Sing jelas Israel betul melok, teng riwayat-riwayat Israel kan melok, ribet kan. Israel melok sing susah buruk, wah ribet kan. Susah kan buruk nek Israel melok iki njabut aku apa melok kan. Dadi ra melok. Faizar taqo. Mongko nalikane wis naik sapa Nabi alal kone ini ngalahno ing ngatasé dua alam iki alam manusa be alam jin to alam zahir be alam gaib wan fasola lan wis terpisah sapa Nabi anil alam ini saking dua alam ana sing maca anil alamin saking alam sing kelihatan iki nggih mboten salah wa wasola lan tumeka sapa Nabi la qabi kosa ini maring dekat yang koyok dua anak panah dua busur jarak dua busur kuntu mongko ana ingsun Allah lagu maring Nabi ana ingsun annadima iku wong sing banget utawa zat sing banget mencintai Muhammad wal muhatib lan zat sing ngendikani ning Kanjeng Nabi. Wis ora paham tak pahamno. Ya pokoke maksude teng mriki apa? Ketika Nabi sudah terbang dengan sekelompok malaikat, dengan konvoi malaikat dan Nabi sudah meninggalkan alam kaunen. Ya alam kita ini jenis alam apa? Kaunen dan Nabi sudah wanfas soalane alamen. Nabi terpisah dari alam manusia dan jin. Akhirnya Nabi dekat sekali dengan Allah. Akhirnya Nabi piyambak sing jagongan be Allah. Iku jenenge ngentikane Allah ya tentu ini riwayat bil makna, saya ulang kene apa riwayat bil makna, dawuh Allah piye kuntulahu anan nati mawal mukhatib. Muhammad nek terpisah sangko alam manusa, alam jin, alam zahir, alam batin mau ambek aku tok. Terus aku ngentikan dhewe be Muhammad. Maksudnya ya terus ana dialoge be Allah be Kanjeng Nabi. sawise tuntas iku wis entuk perintah salat summa arudu. Mongkon nuli bali ana ingsun hu ing Muhammad minal arsi sanging aras. Qabla ayab rudas durunge entuk dingin apa al farsu apa lemah enak. Dadi betapa cepete. Kowe nak turu iku kan begasem turu ana angete. Nak kowe ana ilere barak maksud iki cerita maksud iki wong nak turu, pemene nak turu mung ngebluk, iku kan begase kan ijek anget. Mulane cara wong liya turu begasmu kudune ra iso, mergo mesti ana sisa-sisa kringetem iki lho ana angete. Paham ya? Ya paham ya. Ya maksudnya yo ya, yo ra enak tenan tipakmu. Cuma iki bedane tipake Nabi. Nabi ku sare di kamar, paham ya, di kamarnya Umi Hanik, di keluarganya Abi Thalib. Itu ketika diterbangkan ning aras sampai ketemu pangeran balik neh. Iku sisa kehangatan pernah disareni Nabi itu masih. Berarti betapa cepatnya, napa? Paham ya? Dadi gamane kowe nak turu, kowe nak turu terus kowe mbok tinggal melek, terus ya mau tinggal melek, serokoan, ngopi, bekas mas ini didemek kan ijek anget. Mbok ijek bau ra ros, pokoke ijek lah, pokoke sisa-sisa iku ijek. Paham? Iki bedane Nabi, napa? Nah, iku istilahnya saking cepet e piye? Sisa apa yang pernah dipakai selimut Nabi atau sandaran atau bantal yang pernah dipakai sare Nabi itu ketika ditinggal Mi'raj itu kembali itu masih hangat. Oh ini saking cepatnya mah. Saking cepat. Jadi apa? Jadi Nabi ngalami toyul waktu istilah apa? Peringkasan apa waktu. Meskipun Nabi dialeknya sama Allah lama tapi ana toyul waktu. Qabla iku jenenge apa? Summa arudduhu minal arsy qabla ayyab rudal farsyu. Jadi Muhammad tak kembalikan dari aras menuju ke tempat tidurnya lagi sebelum tempat tidur itu dingin. Maksudnya masih ada ya, saking cepet. Wakat nalah hal ya teman-teman berkulis sopo Muhammad jami al ma'arif yang sekabiani opo sing di kepingini. Faidah syurifat mengkonalikan usparak opo turbatu pulai bata opo tanah ya tanah Mekah. Toibayu tanah Mekah sing suci minhu sangi Nabi bi asyrafi kolab kelan api-api fisik fi api-api makhluk atau api-api fisik. Saat mongko agi-agi sa'ayas asa'yanu agi-agi ilaihi maring Nabi sopo al arwahul muhibbin pira-pira ruh-ruhe wong-wong sing seneng Nabi arwahul muhibbin alal aqdami ing atase pira-pira delamaan maknane mlaku wan najaibi lan pira-pira unta. Ketika Nabi kembali lagi ke Mekah, orang-orang yang mencintai Nabi bergegas nyambut Kanjeng Nabi. Ana sing mlayu, ana sing numpak unta, ya utamane Abu Bakar Siddiq ikut faza Siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidku wa fa'lahu. Pun iki kula maknani kok dilagokno sing kados biasa niki pokoke maknane riyen. Niki maknane kangge makna murad mawon guys, pokoke ben gampang. Dadi wong Arab iku ya mirip wong Jawa. Wong Jawa iku nak sapine dinggo ngluku utawa dinggo bajak iku ora nyanyi. Kele-kele napa nyanyi. Lah nyanyi iku bantu mengeringankan kesele napa sapi. Dadi wong Jawa lho, wong kuno-kuno nak ngluku ora ambek napa nyanyi. Yang jelas gak dangdutan tapi nyanyi, ono-ono lagune, lagu khusus memicu semangat oh, sapi. Iku kaya oleh latihan iku, no? Nah, dhisik wong Arab ya sama, wong Arab ku unta-unta nak perjalanan panjang, niku nyewa, nyewa penyanyi khusus kanggo napa unta. Jadi dhisik rentalan unta, nggih, rentalan unta ku nyewa penyanyi, tapi khusus nyanyian kanggo nyemangati apa unta. Niku bahasa Arabi al-hadi apa? Al-hadi. Nah, cara jaran saiki apa? Sing nggo balapan iku kan ana kuwi joki. Ya. Joki ya jaran joki. Yo dhisik wis ana. Dadi misale Imam Ghazali haji, Imam Syafi'i haji, iku yo nyewa unta sak jokine, sak penyanyine. Wah, cara saiki jek ana kowe tak sewa sing tukang nyanyi-nyanyi tak sewa nyanyi. Wah, nyanyine mestine yo ora rep, bingung ngene kok kok malah sewa nyanyi. Yo ana apa? Nyanyi. Ben untane iku apa? Semangat gak kesel, mergo dinyanyi. Jadi kalau, jadi pokoknya ngono, ya, kau paham dia, enggak paham kebangetan, mah. Ya.